Bisakah ku menggapai bintang yang berselalu indah? Bisakah ku menebak masa cinta kan tercinta? Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Ingin ku pupuskan segala tanda tanya yang terbelenggu di jiwa. Sulitkah mauku cuma untuk mengucapkan cinta? Aku bersahaja. Aku bersahaja. Bukan surga yang ku pinta, hanya secebis cinta yang terbazir di dunia. Aku bersahaja. Aku bersahaja. Menanti di tebing sana. Haus tak terarah. Hanya satu yang ku pinta, seteguk air cinta. Bisakah ku uraikan segala misteri dunia? Bisakah ku mengucap cinta untuk selamanya? Sulitkah mauku cuma untuk mengucapkan cinta?